السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat puasa, nikmat bertaqarrub, nikmat menjalankan hari-hari kita di bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan rahmah yang Allah tidak berikan kepada setiap hambanya, baik yang sudah wafat atau karena meninggal dunia maupun dia masih hidup, dia beragama Islam tapi banyak tidak menikmati bulan ini sebagaimana seharusnya, karena ini semua tentang taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, kita harus perkuat syahadatain kita, jaga tauhid kita, jangan sampai ternoda dengan noda kesyirikan. Dan juga hendaknya kita berusaha terus mencontoh, mengikuti, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita dan kehidupan kita, dan selalu beradab dengan beliau, perbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tidak lupa juga harus selalu minta pertolongan, harus selalu minta pertolongan, dan harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi di bab yang baru, di bab yang baru. Dan bab ini masih sangat berhubungan dengan Ramadan, walaupun ini bab umum ya, tapi cocok banget diterapkan di bulan Ramadan karena ini bulan ibadah. Dan ini bab yang keberapa hadirin? Ke-14. Pertanyaannya, bagaimana dengan 13 bab sebelumnya? Sudahkah kita berusaha mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing? Sudahkah kita mengamalkannya? Fa'tu minhu mastata'tum dalam hadis. Sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan kemampuan kita? Ada banyak sekali hadis yang sudah menyapa kita dan banyak ayat yang sudah disuguhkan di hadapan kita. Coba kita renungkan, coba kita tanamkan ke dalam diri ini. Kira-kira udah berapa ayat atau berapa hadis yang diamalkan? Karena hadirin Allah muliakan, cukup cukup singkat kan, yang kita hanya bahas satu ayat atau satu hadis setiap pertemuan, dan seringkali satu hadis dibagi dua atau tiga pertemuan, dan itu semua memudahkan kita untuk berusaha menjalankan dua ibadah ini secara bersamaan, yaitu belajar dan beramal. Dan ayat dan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi sangat sangat keseharian, sangat keseharian. Seperti hadis terakhir di bab ke-13 kemarin, Nabi suruh kita bersedekah, itu kan sangat keseharian. Dan kalau gak punya uang, kerja. Kalau gak punya uang itu, ya kerja. Kalau gak bisa juga, amar ma'ruf nahi mungkar, atau amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan terus. Kita tanamkan terus. Bersedekahlah dengan setengah butir kurma, itu kan keseharian banget gitu. Itu keseharian sekali. Jadi sangat sayang kalau kita sia-siakan. Dan insya Allah bisa, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa, bismillah. Ada hadirin Allah muliakan, ada anak kecil, ada anak kecil itu dia tuh ingin memberi di Ramadan ini. Ramadan ini nih, Ramadan ini. Dia ingin memberi. Tapi dia gak punya uang. Dia gak punya uang. Terus tapi pengen banget memberi sesuatu. Ingin banget beramal. Ingin banget beramal dan ingin banget memberi sesuatu. Tapi lagi-lagi dia tidak punya uang. Usia kurang lebih 10 tahun lah. Apa yang dia lakukan? Quote and quote dia kerja. Dia kerja. Dia buatkan amplop buat tantenya. Satu amplop dihargai 5.000. Akhirnya dia buat. Anak kecil 10 tahun. Ada dibuat 10, dapat 50.000, terus buat lagi, akhirnya kekumpulah 100.000. Habis itu 100.000 itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan sesuatu. Terus juga dia belikan kurma untuk dibagikan. Jadi ngamalin hadis kemarin tuh, kalau nggak ada uang ya kerja gitu kata Nabi. Ini anak kecil kerja, nggak minta sama orang tuanya. Jadi dia kerja, lalu hasilnya dia berikan, bukan dia tabung, bukan buat beli main. Misalkan anak kecil kan kalau Ramadan pengen inilah, pengen itulah, pengen mainan lah, nggak, dia pengen berinfak. Pengen berinfak. Nah, terus gimana kita jamaah sekalian? Ini anak kecil nih. Anak kecil. Gitu loh. Minggu lalu dia pecahkan celengannya buat kasih sembako buat makanan berbuka dan sahur. Pecahkan celengan, makanya sekarang dia gak punya uang, makanya dia kerja, karena minggu lalu dia pecahin celengannya, kekumpul 100.000 gitu loh. Dan celengan yang dia pecahkan harganya 80.000, jadi dia sebenarnya cuma dapat 20.000 doang. Tapi lagi-lagi tuh anak kecil ya, anak kecil tuh bisa begitu. kalau diedukasi. Dan kalau tentu saja Allah kasih hidayah, itu yang paling penting. Oleh karena itu hadirin, kalau anak kecil bisa begitu, bagaimana dengan kita? Dan dia kuras semua tabungannya loh, dia kuras semua tabungannya. Lalu bagaimana dengan kita sekali lagi? Jadi ini poinnya adalah hadis-hadis di radhiyallahu anhu ini bisa dikerjain. Jangankan sama kita-kita ini yang sudah punya umur, anak kecilnya bisa ngerjain kalau niat memang. Kalau niat, kalau bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh. Dan jangan lihat angkanya 100.000, lihat persentasenya. Dia kuras semua tabungan yang dia tabung selama ini. Sedangkan kita berapa infak kita? Allah Ta'ala bisa. Itu contoh nyata yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita. Dan jangan bilang, aduh susah banget sih ngamalin. Coba doa sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lu anak kecilnya bisa. Anak SD aja bisa. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita masuk ke bab ke-14, bab al-iqtisad fi ta'ah. Bab iqtisad dalam ketaatan. Apa arti iqtisad? Jemaah sekalian, arti iqtisad apa sih? Di buku itu apa terjemahannya? Oke. Iktisad itu artinya an yakuna al-insanu wasata bainal gulu wal tafriq. Kondisi seseorang berada di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan melalaikan atau enggak maksimal. Jadi tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, itu iktisad. Tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Jadi kata yang menarik disampaikan salah satu penerjemah atau buku tersebut, seimbang, proporsional, itu iktisad. Jadi an yakuna da'iran bainal gulu wa tafriyat. Dia berada di antara berlebih-lebihan dan melalaikan atau tidak maksimal. Jadi ini bab tentang keseimbangan dalam beramal dan beribadah. Gitu. Jadi ini menarik nih, di Ramadan kan kita seringkali saking semangatnya ibadah gak seimbang. Ada ibu-ibu saking semangatnya tilawah baca Quran, suami gak diurus. Saking semangatnya berdoa, makanan buka buat anak-anak gak disiapin. Jadi gak seimbang. Bagus berdoa, ya jelas bagus lah. Dan harus terus dikampanyekan. Tapi jangan lupa, nyiapin makan buka buat anak juga amal soleh. Gitu lah. Saking pengennya itikaf, hilang dari rumah. Jadi anak-anak gak diurus itu lah. Nah, berarti harus seimbang. Dan hadirin Allah muliakan. Dan keseimbangan itu susah loh. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu diantaranya dapatkan keseimbangan dalam beraktivitas dan dalam dalam kehidupan. Tapi di waktu yang sama, keseimbangan itulah kunci berjalannya kehidupan. Tapi susah. Salah satu yang membuat mobil manual susah ditaklukkan, apa sih? Bagi orang yang baru belajar gitu, kan menyeimbangkan antara gas dan kopling. Susah tuh menyeimbangkan gitu. Untuk bisa jalan kan harus dapat titik seimbang dulu, baru kopling dilepas kan gitu. Kalau kan nggak jalan-jalan, mau ngegas sampai pol juga tetap aja gertakan mesinnya aja yang kencang di parkiran, tapi itu mobil nggak maju-maju. Kenapa? Karena nggak seimbang. Karena nggak nginjek kopling, atau nginjek koplingnya ke kedalaman. Gitu hadirin sekalian. Dalam naik motor apalagi harus seimbang. Ngegoes yang menjadi kegemaran banyak orang hari ini harus seimbang lagi. Kalau gak seimbang jatuh deh. Jadi keseimbangan itu penting dalam kehidupan. Roda kehidupan sulit berjalan kalau gak seimbang. Dan jangankan naik mobil berjalan atau naik mobil, naik motor atau ngegoes sepedahan, jalan aja kan harus seimbang. Melangkah itu kan keseimbangan. Jadi kalau kita ingin sampai ke tujuan, kita ingin melangkah, semua harus seimbang. Kenapa baik kesulitan untuk berdiri? Karena dia masih berusaha mencari titik keseimbangan. Makanya jatuh lagi. Dia coba berdiri, jatuh lagi. Terus dia tuh berusaha. Seharusnya berusaha dapatkan titik keseimbangan. Begitu dapat, udah lari sana, lari sini, gak bisa diem. Udah, bisa beraktivitas tuh. Jadi memang dapatkan porsi yang seimbang itu susah. Salah satu tantangan besar. Dapatkan dapatkan titik keseimbangan itu gak mudah. Dan ini adalah PR bagi kita, khususnya yang baru hijrah dan yang sudah lama juga sebenarnya. Tapi itu tadi, ibarat bayi itu masih harus mencari dan sering berlebihan, akhirnya hidup gak seimbang. Itu hal penting kan begitu ya. Banyak orang baru hijrah, semua kajian didatengin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Iya, setuju. Tapi apakah seimbang itu semua kajian di Jabodetabek didatengin? Terus kapan waktu beramalnya? Terus kapan ngurusin keluarga? Kapan ngurusin ini? Kapan ngurusin anak-anak? Jadi keseimbangan itu penting, dan seringkali orang-orang baru itu harus beradaptasi biar seimbang. Harus banyak belajar. Harus nyoba kayak baik. Coba berdiri, jatuh lagi. Coba berdiri lagi, jatuh lagi. Emang harus demikian sih. Itu sunnatullah. Nah, hadirin Allah muliakan, dan tentang masalah proporsional dan keseimbangan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 tentang infak. Walladzina idza anfaqu, dan orang dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan mereka juga enggak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka melakukan itu di tengah-tengah, seimbang antara berlebih-lebihan dan kekikiran, pelit gitu. Ini infak jamaah. Di antara dua itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya itu tidak berlebih-lebihan. Membelanjakan hartanya enggak berlebih-lebihan. Tapi juga enggak pelit. Mereka berada di tengah-tengah. Ini kaidah. Makanya bainal ifrat wa tafrid. Bainal ifrat wa tafrid. Antara ifrat itu berlebih-lebihan dan tafrid melalaikan. Antara ekstrim atau meremehkan, misalnya ekstrim kanan, ekstrim kiri, semua pola harus demikian. Itu hal yang sangat penting. Dan hadirin Allah muliakan, ada sebuah fakta yang dibuka oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat penting buat kita. Kata beliau bahwa pintu masuk iblis dan bala tentaranya itu, para syaitan-syaitan itu tuh ada dua. Kalau kita lakukan studi komprehensif gitu ya, atau istiqra kalau dalam bahasa usul fikih, istiqra, kita studi komprehensif dari A sampai Z, maka akan terlihat bahwa pintu masuknya iblis atau dan para syaitan itu ada dua pintu, yaitu pintu tafrid dan pintu ifrat, atau ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Ifrat adalah berlebih-lebihan, tafrid itu melalaikan atau mengurangi atau di bawah porsi. Jadi di atas porsi, di bawah porsi. Gitu. Di bawah porsi, di atas porsi. Semua demikian. Semua pintu masuk itu dua pintu masuk iblis. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan iblis enggak peduli kita jatuh dari pintu yang mana. Yang penting jatuh udah. Jadi maksudnya ada orang yang itu tafrid tuh contohnya, enggak baca Quran tanpa ada alasan syar'i. Tafrid. Gitu. Males tarawihnya, tafrid. Karena meremehkan gitu. Terus macam-macam itu dalam bab ibadah. Kalau bab kalau dari pintu ifrat itu tadi berlebih-lebihan sehingga melalaikan yang lain gitu, melalaikan yang lain. Dari pagi sampai maghrib baca Quran dan akhirnya yang lain terbengkalai, itu berlebihan. Kalau yang lain nggak terbengkalai nggak masalah. Makanya ini masalah porsi kan. Porsi itu setiap orang beda-beda. Ini salah satu tingkat kesulitannya. Gak bisa disamain. Bisa jadi ini masalah porsi dan dosis. Obat itu kan dosisnya tergantung pasien. itu pelik jemaah, pelik. Saya jadi 3 jam baca Quran untuk Mbak Mawar itu oke, seimbang proporsional. Tapi begitu dikasih ke Mbak Melati itu ifrat, karena kondisi orang beda-beda. Jadi pokoknya itu diserang sama syaitan. Kalau enggak ifrat tafrit, ini kaidah besar loh, penting. Jangan pernah sia-siakan, karena syaitan akan masuk dari dua pintu ini. Ifrat tafrit, ifrat tafrit, ifrat tafrit. Ifrat itu hamzah, fa, ra, alif dan ta. Ifrat. Dan tafrit, ta, fa, ra, ya dan ta. Jadi ifrat, tafrit, atau gulu dan tafrit itu juga bisa. Gulu itu ifrat, berlebih-lebihan, dan tafrit, melalaikan. Semua demikian. Kita mau bicara dalam kotak kehidupan apa, kita harus siap diserang dari dua pintu ini oleh iblis. Itu ini dua pintu ini harus dikunci terus gitu loh. Dia akan masuk dari sini. Dia akan masuk dari sini. Di semua hal. Di semua hal, di semua hal. Bahkan dalam bab muamalat juga kan gitu ya. Semuanya olahraga. Kalau ada orang jadi malas olahraga, padahal olahraga penting kan, sebagai sarana beribadah kepada Allah. Akhirnya ketika nggak olahraga, fisiknya jadi nggak baik. Tapi sebagian pihak berlebihan ketika olahraga, kerjaannya olahraga terus, akhirnya nggak ibadah dan lain sebagainya. Itu ifrat tafrit. Semua di bidang dunia begitu. Makan, makan. Ada orang berlebihan, gak makan. Akhirnya zalimin diri sendiri. Tapi ada yang gak berhenti kalau makan, subhanallah. Akhirnya gak zalimin diri sendiri juga. Kan begitu, gak seimbang. Ada orang yang gak sholat. Gak sholat malam. Ada yang gak tidur dari awal sampai itu sholat aja, dan itu setiap saat. Itu juga masalah. Dan banyak contoh. Dalam masalah cinta misal, ada seorang suami atau istri gak cinta sama pasangannya, gak cinta. Tapi ada yang lain terlalu cinta dengan pasangannya sampai mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga masalah. Masalah besar. Jadi ini masalah, itu masalah. Ada orang yang enggak sayang sama anaknya. Enggak sayang. Karena dia punya ekspektasi punya anak perempuan, ternyata lahir anak laki-laki, atau sebaliknya punya ekspektasi punya anak laki-laki yang lahir perempuan, akhirnya dicuekin nih anak, nggak sayang. Tapi ada dia, itu anak misalnya, itu anak pertama, anak keduanya berlebih-lebihan sayangnya, itu juga penyakit, itu juga penyakit. Jadi hampir semua demikian, bahkan semuanya itu diserangnya dari sini, diserangnya dari sini. Ifrat tafrit, ifrat tafrit. Harus seimbang, harus seimbang. Dan ya sama kayak apa? ya itu mayoritas sakit secara fisik itu kan karena tidak atau meleset dari keseimbangan. Meleset dari keseimbangan. Itu bahaya. Jadi kalau kurang misalnya darahnya rendah, kelebihan darahnya tinggi. Kelebihan gulanya di atas 200, 300. Tapi enggak sama sekali juga bahaya. Gitu. Berat badan juga gitu. Enggak seimbang antara yang masuk dengan aktivitas kita. Akhirnya obesitas. Tapi kurang juga, kurang gizi juga. Jadi semua masalah itu, ini tentang keseimbangan porsi, dosis, dan kadar. Ini susahnya minta ampun. Manusia ini kendalanya di sini. Salah satu masalah besar dalam kehidupan manusia itu tentang keseimbangan. Jadi ternyata ibadah itu tuh gak boleh, gak hanya modal semangat aja. Oh, pokoknya semangat. Iya semangat, tapi harus seimbang. Porsinya tuh harus tepat, kalau gak bahaya. Sama kayak obat gitu kan. Tuh obat gak diminum. Ini harusnya diminum 3 kali saja. Ini gak minum, dia cuma minum sekali. Ya gak bereaksi tuh obat. Ustaz, kemarin obatku tuh sebenarnya buat 10 hari, aku minum aja buat 2 hari biar cepat. Fastabiqul khairat. Ya keracunan, Mas. Kok fastabiqul khairat? Itu obat dimakan buat 10 hari. Jangan langsung digaduhin 2 hari. Harus seimbang, seimbang, seimbang. Jadi coba kita lihat bagaimana Islam itu luar biasa, hadirin. Nilai-nilai kehidupan, dasar-dasar hidup yang benar, bahagia itu dibangun memang. Wisdom-wisdom itu ada dalam konsep kita. Dan ilmu agama kita itu luasnya luar biasa. Makanya sangat keliru orang mengatakan bahwa orang yang belajar agama itu kolot, terbelakang, gak ngerti peradaban. Kata siapa ini konsep besar? Ini semua bidang pakai konsep ini. Dan Allah firmankan dalam Al-Furqan tadi kan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini diterapkan di semua bidang, cocok. Jadi kok bisa ada orang yang meremehkan ilmu agama? Atau masih alergi kalau misalnya anaknya ke pondok pesantren atau belajar serius agama, asal benar ya belajarnya. Yang dikaji itu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, yang valid, dan dipahami dengan pemahaman yang benar, kembali ke pemahaman Nabi SAW dan para sahabat beliau, dan lalu ulama-ulama yang mengambil ilmu dari para sahabat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lain. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Benar-benar tuh matang dalam kehidupan. Nah, ketika kita belajar agama, lalu kita terlihat tidak matang dan masalah, ya salahnya tuh di kita sebagai personal. Bukan agama dan ilmunya yang salah. Kita yang lalai. Kita yang masih jauh dari kata baik, gitu loh. Kita yang suka terjatuh. Tapi ilmunya sih dalam banget, hadir. Sangat dalam. gak kenal waktu. Bisa diterapkan 15 abad yang lalu dan masih tetap fresh di hari ini. Dan terus sampai hari kiamat nanti. Ini konsep gini kan mahalnya minta ampun. Tinggal kita bisa mengaktualisasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari apa enggak. Gitu aja. Nah, ketika kita gak bisa mengaktualisasikan, jangan salahkan ilmunya. Jangan salahkan Al-Qur'annya, wah Anda yang lalai. Kita yang lalai, saya yang lalai gitu. Jangan cari kambing hitam lagi, apalagi agama Allah yang disalahkan, enggak. Udah jelas enggak boleh berlebih-lebihan, enggak boleh melalaikan. Ekstrim itu gak ada dalam Islam. Tindakan ekstrim terus gak ada. Gak boleh begitu. Harus proporsional. Harus seimbang. Ada tiga orang jamaah sekalian yang datang, mohon maaf, ada tiga orang yang berinisiatif untuk mengepush dirinya dalam beribadah. Dan ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Yang satu bilang, inilah atazawajun nisa. Saya gak akan menikah dengan wanita. Saya mau isi waktu ibadah aja. Yang kedua bilang, asum wala uftir. Aku mau puasa dan gak mau buka-buka. Mau puasa terus. Jadi, sepanjang tahun puasa aja. Terus, yang ketiga bilang, aku mau wala anam. Kalau aku maunya sholat malam aja. Gak mau tidur. Jadi aku gak mau tidur. Mulai saat ini, di waktu malam ya, aku mau sholat, tahajud, mau qiyamulail aja dah. Hadirin, apakah Nabi SAW memuji mereka? Ini kan hebat banget loh. Mau komit gak nikah? Mau jadi jomblo aja seumur hidup. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Mau puasa terus. Gak mau buka-buka. Mau sholat di waktu malam. Gak mau tidur-tidur. Luar biasa dia. Ketika Nabi SAW mendengar perihal tiga orang ini, beliau langsung berkhutbah memuji mereka. Mari kita simak apa yang dikatakan Nabi. Ma balu aqwami yaquluna kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, ada apa dengan beberapa pihak yang mengatakan gak mau menikah, selalu berpuasa, dan gak tidur untuk qiyamul lail. Lihat, Nabi SAW gak sebut namanya, gak sebut identitasnya. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya, kalau kita ingin membenahi masalah di lingkungan dan di masyarakat, dan kita bicara di forum umum, itu gak nyebut nama dan identitas. Gitu loh, itu penting. Karena tujuan utamanya bukan namanya. Tapi tujuan utamanya adalah membenahi kesalahan yang ada di tengah masyarakat. Siapapun yang melakukan. Itu hukum asal. Jadi Nabi gak sebut nama. Malah Nabi tahu mereka siapa. Kata Nabi, apa gerangan orang-orang yang mengatakan ini, ini, ini. Nabi SAW melanjutkan, ini usolli wa anam. Saya ini, kata Nabi SAW, saya sholat malam dan saya tidur. Saya sholat dan saya tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa dan saya berbuka. Jadi ada hari-hari saya puasa dan ada hari-hari saya berbuka. Saya enggak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan bagian dariku. Cukup dalam penutupan hadis ini. Jadi closing statement-nya itu cukup dalam. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan bagian dariku. Dan lihat bagaimana Nabi SAW membangun sebuah kaidah, sebuah konsep. Aku sholat dan aku tidur, gitu. Aku sholat untuk mengkap tafrid, melalaikan. Wa anam, untuk memutus rantai ifrat, berlebih-lebihan. Gitu. Jadi usolli, aku sholat untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang lalai, yang kerjanya tidur doang di waktu malam. Wa anam, dan aku tidur untuk memutus rantai ekstrim dalam beribadah, berlebih-lebihan. Tidur, aku tidur juga. Wa asuma wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita. Hadirin Allah muliakan, inilah konsep yang harus kita tanamkan bersama. Dan butuh proses untuk bisa dapat keseimbangan hidup. Dan kalau hidup kita seimbang, itu luar biasa. Itu luar biasa. Disitulah kita akan mendapatkan puncak performa kita lahir dan batin. Lahir dan sekali lagi dalam ibadah harus seimbang. Dosisnya pas. Kayak simpel aja. Nggak sholat subuh itu dosa. Tapi sholat subuhnya 3 rakaat dosa juga. Karena berlebih-lebihan. Sholat subuh itu 2 rakaat, Mas. Tapi aku masih semangat sujud. Ya jangan ditambah 2 rakaat. Inilah pesan besar dalam bab iktisad fi ta'ah. Bab yang ke-14, iktisad fi ta'ah. Dan ini kunci keberhasilan hidup. Kunci keberhasilan hidup. Seimbang. Seimbang. Tapi ingat di poin di pertemuan ini kita baru bahas secara global. Dan di antara perlu kita camkan bahwa ketika kita bicara porsi, ketika kita bicara tentang dosis, kita harus menggabungkan antara objektivitas dan subjektivitas. Artinya ada hal-hal yang objektif. Seperti sholat maghrib udah 3, gak bisa dikurang-kurangi. Sholat subuh itu 2 rakaat, gak boleh dikurangi, gak boleh ditambah. Sholat zuhur itu yang 4, gak boleh dibuat 3, gak boleh dibuat 5, udah jelas. Tapi ada yang dosisnya subjektif, seperti durasi baca Quran. Gitu loh. Panjang qiyamul lail. Gitu hadirin. Dan lain atau kadar membelanjakan harta. Itu kembali ke setiap person. Makanya enggak mudah. Makanya tidak mudah. butuh pertolongan Allah dan butuh belajar yang lebih dalam dan juga butuh latihan. Butuh latihan. Dan kemungkinan besar sih awal-awal kita pasti jatuh. Ya kayak bayi aja. Mau kita kuliahin sehari semalam, kalau dia gak coba berdiri, gak akan bisa berdiri. Dia harus coba latihan sendiri berdiri. Dan pas latihan berdiri, jatuh. Dia langsung jago. Kita mau kuliahin 3 hari 3 malam, selama dia gak latihan jalan, gak akan bisa jalan tuh bayi. Dan percobaan pertama, kedua, dan itu jatuh dulu. Itulah proses kehidupan. Makanya kita itu tadi, ketika kita belum berhasil, jangan down. Ya memang begitu kehidupan. Sebagaimana waktu dulu kita naik sepeda, jatuh kita coba lagi. Waktu belajar jalan, jatuh, coba lagi. Coba kalau kita frustasi waktu kita belajar jalan, kayaknya aku gak ada bakat jalan deh mah, aku mau merangkak aja deh seumur hidup, kan repot hadirin. Dan sebaliknya juga, kalau kita ngelihat orang lain sedang berjuang, berusaha, sedang mencari keseimbangannya, dan dengan terus belajar, latihan, jatuh, kita harus lapang dada. Jangan langsung dijatuhkan. Namanya juga lagi latihan. Coba kalau orang tua langsung memvonis bayinya gak ada bakat jalan. Itu bisa jadi sampai tua gak jalan-jalan tuh bayi. Bahkan kan orang tua senang ketika anaknya, jadi ketika anaknya coba berdiri lalu jatuh, yang dilihat adalah keberhasilan berdirinya, bukan pada saat tuh anak jatuh. Senang tau, ya alhamdulillah udah bisa belajar berdiri, gitu. Nah kenapa ya ketika kita udah pada gede-gede begini, ngelihat orang lagi latihan dan lagi belajar jadi baik, kok yang dilihat jatuhnya ya? Harusnya kan lihatnya bagaimana dia berusaha quote unquote berdiri dalam kehidupannya. Walaupun jatuhnya tetap jatuh, salah tetap salah. Tapi ini orang kan berusaha jangan jadi orang baik. Kecuali kalau niatnya emang jahat. Itu beda kotak. Kenapa kita kok lebih suka ngelihat sisi jatuhnya gitu loh. Bukan sisi berjuang dia untuk bisa berdiri dalam kehidupan. Suka lucu kadang-kadang kita ya. Dan itu kita terapkan ke orang lain. Kalau buat diri kita ada 1001 justifikasi. Oleh karena itu hadirin, cari keseimbangan itu gak mudah. Maka butuh latihan. Dan kita harus melihat dari semua sisi. Ini yang bisa disampaikan. Dan insya Allah pertemuan besok kita masuk ke ayat pertama. Ini bukan Imam Nawawi. Ayat penting sekali. Ayat di awal surat Thaha. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sisi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan hidayah Ustaz. Semoga Allah memberikan hidayah sunnah, taufik, rahmatnya untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terkadang setelah saya dan suami baru saja belajar hadis baru dalam Riyadhus Shalihin, kami senantiasa Allah berikan ujian yang langsung mengingatkan kami tentang pelajaran hari ini. Seringkali kami masih sulit untuk mengamalkannya. Ustaz, apakah adakah tips yang harus senantiasa langsung bisa kami ingat ketika menghadapi permasalahan agar kami dapat mengamalkan hadis-hadis yang telah dipelajari ini? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Hadirin Allah muliakan, perasaan seperti itu tuh bukan hanya kita yang rasakan, hampir semua orang tuh, bahkan semua orang, tinggal kita peka apa enggak, itu mengalami hal yang sama, termasuk yang bicara gitu loh. Karena kan itu tadi, wa nabluwa akhbarakum, kami akan uji khobar-khobar kalian, kondisi kalian, apa yang kalian pelajari, lisan kalian, itu Allah akan uji dalam surat apa? Muhammad ayat 31. Wa nabluwa akhbarakum, kami akan uji. Gitu loh. Dan sehingga kenapa ujian itu diberikan oleh agar ilmu dan amal kita berjalan paralel. Nah, itu. Gitu loh. Jadi kita tidak nantang ujian, jangan pernah nantang ujian. Tapi kita juga jangan menghindari pola ini, karena ini sunnatullah. Makanya kan kata Nabi SAW apa? La tatamannau liqa'al adu, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah, minta keselamatan sama Allah. Wa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau Allah takdirkan kalian bertemu dengan mereka, sabar, hadapi dengan sabar. Gitu. Jadi memang ini pola kehidupan. Sama kayak kita latihan bola. Orang tuh kalau latihan bola gitu ya. Orang masuk klub latihan bola, itu kan tujuannya untuk bertanding. Kalau nggak ada pertandingan, mereka akan sia-sia juga latihan passing segala macam, nggak main. Bahkan pemain-pemain yang jago-jago itu kalau nggak dimainkan, pindah klub mereka itu, hadirin. Padahal dengan dimainkan, mereka akan diuji kan, skill mereka akan diuji, dapat rintangan, dapat aral, dijegal, ditackling, didorong, disikut. Tapi itulah kehidupan di dunia sepak bola. Justru kalau mereka nggak main, aman sebenarnya. Kalau mereka dicadangkan kan nggak ditackling, nggak diselengkat, nggak disikut, nggak didorong. Tapi apakah mereka bahagia? Nggak bahagia. Mereka minta pindah. Walaupun digaji sepekannya miliaran. Gitu. Dan juga yang perlu kita ingatkan, bahwa seringkali sebenarnya penyakit itu ada dari dulu. Jadi bukan kayak pertanyaan kemarin tuh ya. Kok kayaknya kalau sebelum ngaji, sebelum belajar, sebelum misalnya belajar Al-Qur'an dan hadis atau belajar riyadhus shalihin, kayaknya kok lancar-lancar aja tuh hidup. Sekarang kok jadi banyak ujiannya, dan kalau dulu tuh kayaknya apa, simple aja ngejarin, kalau sekarang tuh hal kecil harus minta pertolongan dan seterusnya. Itu seringkali bukan karena lancar-lancar aja. Gitu loh. Sama kemarin ada saudara bilang, sama kayak baca Quran deh. Baca Quran. Waktu belum belajar tajwid yang benar, makharijul huruf, itu kayaknya cepet aja kita baca Quran. Pus gitu loh. Hari ini udah hataman pertama, masya Allah. Giliran belajar, gak nyampe-nyampe satu halaman. Karena baru ngerti, ternyata yang dulu-dulu itu salah. Karena dari dulu tuh gak ngerti tarqiq, gak ngerti tafkhim, gak ngerti apa, gak ngerti hukum nun sakinah dan tanwin, gak ngerti hukum mim sakinah dan tanwin, gak ngerti. Jadi kesannya lancar aja, kesannya lancar gitu loh. Karena belum belajar. Kesannya lancar. Orang kan kalau apa namanya nggak pernah belajar serius, yang penting baca kan cepet banget tuh kayaknya. Udah sampai juz berapa? Juz 20, masya Allah. Yang belajar tajwid bingung, kok bisa ya cepat sampai juz 20? Aku tuh semenjak aku ini satu halaman, ya karena dia tuh bacanya udah main baca jalan gitu aja. Coba kalau didengerin seorang ahli Quran, itu baru baca alif lam mim aja mungkin udah salah. Jangan kan baru a'udzubillah, dalnya salah, ulang, oh salah ya, baca lagi, ainnya salah. Akhirnya yang kalau dia sebelum belajar 15 menit udah sampai halaman ke 7, ini 15 menit masih istiqomah di a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak jalan-jalan. Jadi enggak start-start. Belum ayat pertama udah salah, ya Allah. Nah, apakah dengan belajar Quran memperlambat kecepatan kita yang tadinya lancar jadi lambat, yang awalnya setengah jam kita bisa satu juz, sekarang a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja belum lewat-lewat? Apakah itu berarti belajar memberikan dampak negatif? Jawabannya tidak. Justru dengan belajar kita jadi sadar selama ini tuh bukan lancar. Selama ini gak taat peraturan, jadi terkesannya lancar. Setelah belajar peraturan, berusaha ngikutin, ternyata susah banget ya. Kok semenjak belajar jadi susah? Sebelum belajar makhrajul huruf, gak ada yang mengkritik dotnya kita, jadi kesannya benar semua. Gak ada yang mengkritik ain kita, jadi terkesannya benar semua. Gak ada yang mengkritik panjang pendek bacaan kita, jadi terkesannya tuh lancar. Begitu belajar, aduh salah semua ternyata. Akhirnya bacanya pakai konsentrasi ekstra, ya jadi tambah lama. Nah sebenarnya itu level kita tuh di situ. Sebelumnya itu nggak pakai peraturan, jadi terkesan cepat. Gitu. Gak pakai peraturan. Gitu hadirin dalam muliakan. Jadi memang itu sunatullah. Jadi ilmu dan amal. Nah bagaimana tips kita agar kita ingat terus doa sama Allah, minta pertolongan, itu pertama deh hadirin. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan. Makanya selalu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala setiap pagi. Itu penting, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima gitu. Jadi itu hadirin. Dan harus terus belajar dan bersyukur kepada Allah. Dan ingatlah dunia itu memang ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Al-Mulk ayat 2. Itu tadi. Sebelum belajar tentang ikhlas, oh kita mah apa namanya? Ibadah cuek-cuek aja. Dipuji senang segala macam. Oh, pokoknya enggak ada muhasabah. Tapi begitu belajar tentang ikhlas, ini ujian lagi ya. Jadi terkesan itu ujiannya baru datang setelah belajar, padahal dari awal kita diuji, tapi kita gak sadar. Hidup itu dari awal sampai akhir itu isinya hanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu. Dan juga seringkali penyakit itu dari dulu ada dalam diri kita, tapi nggak aktif aja, bukan nggak aktif, nggak terlihat aja. Terlihat itu baru ketika kita belajar atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin. Allah Ta'ala alam. Itu poin. Banyak doa, banyak doa. Dan saling ingetin, kalau suami istri saling ingetin, inget lo ini hadis tadi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan semua kaum muslimin dalam perlindungan dan keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, adakala menyingkirkan hambatan di jalan menjadi hal yang refleks tanpa menghadirkan niat karena Allah, apakah nilai ibadahnya jadi berkurang? Ustaz, jazakallah khairan, mohon nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Niat itu penting. Kata para ulama, innama yuradu minka niyatuka wa iradatuka, kama qol. Para ulama klasik dulu bilang, yang Allah inginkan sebenarnya itu dari amal ibadahmu itu niatmu dan tujuanmu itu apa. Jadi niat itu penting. Jadi kalau gak pakai niat ya berkurang. Tapi coba dilatih. Ini butuh latihan. Butuh latihan dan butuh latihan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sudah jam segini. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita di hari ini dan menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.